Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan walau kanu ya'lamu. Fa idha rakibu fil fulki ta'awwaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idha hum yushrikun. Wa ma hadhihi al-hayatu dunya lan ora ono tapi ikilah penguripan dunia, misalnya ini sentang dunia, itu ilalah dunia, kecuali lelahan. Lelahan sesuatu sembutan prinsip. Walau ibun lan kecuali yang mudulanan tok. Dunia ini pun mau lelahan lan guyon, maksudnya orang-orang yang orang penting. Wa amal kurobu, anapun tapi piro-piro takor kurbah ilopo. Gawe amalan sing dajakno para kanggo. Iku famin umuril akhirati, mongko iku setengah saking urusan akhirat. Mergo li zuhuri samratiha, krana pertelane buahe ikilah al-qurab. Ke papar ke pangeran. Kados sujud wasjud waqtari. Fiha di zuhuri samratiha, krana pertelane nampake buahe al-qurab atau al-qurbah fiha ing dalam akhirat. Wa inna daral akhirat lan saat temne omah akhirat. Nah mana ni sito-sito wa inna daral lan saat temne omah al akhirat kang akhir. Mana ni jengben lahia yang tina iku tawi darul akhirat iku al hayawan iku omah sing dadi hewan. Mana ni dadi urip. Kedarani hewan iku mergo urip. Hayawan saking kata hayat ditambahi alif nun hayawan mana ni barang sing urip. Bimakna al hayati lan anggo maknane barang sing urip akhirat iku sing hakikat kehidupan. Laukan lamun ana sapa ngake ya lamun ya ngerti sapa ngake dalika ing mengkono-mengkono anad darul akhirata hiyal hayawan. Umpama wong yo ngerti pentingnya akhirat, dunya ora penting, maaf baru mung ora bakal menangno sapa wong. Ora bakal menangno sapa wong adunya ing demi dunya alih ngalamno ing atase akhirat. Umpama wong iku sadar mesti ra bakal menang no dunya ngalah no akhirat. Meniki bahasane iku benten kalian wingi ya, kula terang no mawon sing iki kan dina. Terus ngeten ya. Kula terang no ilmu hakikat, menyang gelem ra gelem iki kedah diterang no nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip kan masih saiki lho pas do ngaji jalal. Urip yakin. Yakin. Iku keliru, ilmu ini sampean berarti jadi ilmu syariat. Nak cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Urip besok nak wis no mati. Jadi iya nak akhirat. Jadi sampean kowe nak mati, urip. Nak saiki mati. Mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, ora pati iso mikir. Soalnya sampean saiki ya tentang bedhei. Sama dengan saya ini nganggap duit itu penting, penting banget. Sampai yang akhirat itu ragu tau duit, ngerti mana duit rap penting tentang ini neng. Mulane kaji Nabi nak terang no ilmu hakikat itu unik. Ini masyur riwayat saking poro wali, poro ulama, ya tentu musal-sal, musal-salah ya. Nganti itu kaji Nabi. Kaji Nabi ngumpamah nongetan. Anna suniamun wa idhamatu indab. Ramana niki anasu te pira-pira manusa iku niamun hakikate mung turu. Saiki sampean mung turu, manane turu iku ora pati sadar. Wa idama tu intabahu nalikane mati niku tangi to niki. Contoh gampang ngeten ya, sampean ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapi tangga penting. Ternyata sampean ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Jika terus kowe getun ya Allah, aku zaman ning dunia gara-gara rasa-rasan gak tahajud. Gara-gara rasa-rasan aku gak sholat. Ternyata ning akhirat yang penting itu sholat. Mergo Duit itu tidak penting, pengaruh itu tidak penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting. Suara kula ora diwajibno mulang wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib wis kepeksa napa? Dilakoni. Mengko kula wacana takbire karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebonan iki kula terang. Jeng ben sampean nek mati wis le Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hati. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir, itu didawuhi pangeran ini. Jongko dhisik lali songko peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh wis tak buka. Fakashafna angka ghita aka. Saiki tutup-tutup wis tak buka. Fabasaruka mongko te paningal sira alyoma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas dadi tajam. Karena setelah kamu di akhirat, eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ke alam yal batu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah begini ya. Misalnya gue kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting di akhirat. Yang penting adalah kita ngusap cahayatim, terus sedakoi, gue sujud buat pangeran buat nikmati, gue ngaji ngeneki buat syukuri. Hal-hal sing zaman yang dunia bangga pra penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ono kiai ikhlas di musala panjang barani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede barani kiai tok mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat kotokan sing banyak kiai cilik. Iso nyafaati kuwi. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kok nyafaati kuwi wis ra glemoh to barani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe jogeman nganyak kiai cilik. Iso wae gedhe itu kok. Ngo kata. Ruba as asa akhbaro matfu'in bil akbab law aksama ala Allah la akbaro. Dari kanjeng Nabi, akeh zaman ing dunya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping, tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembah dene. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumat. Mergo dhekne ra wani diklambi loro. Nek diklambi loro kuwatire dhekne ana wong ra diklambi, dhekne tisisa mergo luwes kok ora dikek. Ben dhekne klambine ra bebas sisa anggo sitok-tok. Mugo musibah tetep halal mergo nutupi aurat. Lah nek loro luwes kena hisab. Mangan yang ngono, dia mau sedina yang mangan, sing nara mangan mati. Nah, iku mau mau haram ya halal mereka darurat. Nak luah kau iku kena. Kira usah jajan. Orang terus do jajan mati dewi dewi. Goblok ya nang jajan. Mau kira uas alkohol. Tak jamin ke jajan lah terperawali. Tetap jengi frustasi. Jadi uang iku nara kelasnya dipeksa. Ya wong nak ra kelase mau cerita ae bahwa kita mencintai orang apa saleh. Tapi ora usah tiru. Bang nggih nek serap bakat. Mesok koyo kowe misale seneng Gus Pak, Gus Pak idolaku ning. Apa niru ngali, wah ora ati. Niru wis lucune guyote ngono ae, ora usah niru ngali malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, Sinawi Anatut. Talibin ora kober golek dhuwit malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Uang nak ora kapasitasnya serasan. Kalau pulang ni jualan apa cina? Tapi nak yang berat-berat gitu teniru. Tajud orang rokaat. Terus sampai dua sikil murung rempoh terus. Didelok meneh porong rempoh terus. Rasa ngono. Kalau nak tajud orang rokaat terus dong aku ni kanti nabi saya idulam ke saya itu. Dia pantas mawon solat nganti ngono. Lah kalau buat nak romulau gitu kan nganti ngono. Iya, buatan usah. Kalau buatan akromul, iya kepen saya akromul kalau di solat nanti. Kalau buatan gini, ngeten-ngeten malu. Iku sih bener paham ya. Jadi wong sadar nopo kapasitas. Saya rasa niru wes alkor. Sementara kita niru Fir'aun mono wes. Mungkin kalau baca nopo, memang takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teksnya. Abu Qasim Al-Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia, orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abu Qasim Al-Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern ya konteks kekinian, konteks sing sausi Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Boten modern sing ala kita ndak. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari ya anut Abu Mansur nopo Al-Maturidi dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat. Ini gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang fikih teng Arab atas sing nentang. Iku takrif apa nabi atau ngendikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa nabi tidak pernah ngendikan definisi ahlussunnah jamaah seperti itu. Ya tentu nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang yang ikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tek yang dikatakan nanti. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi, ya Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo, murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita koi, kita orang Amerika, karo. Kok orang Amerika ada di luar TV? Wong TV ya buat ada di sana, kok Imam Syafi'i. Eh Pak Roh, nak ketua DPR tersangka, jari sopo, jari TV. Sana tempat di TV. Kowe ra iso, roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki ra takok, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kowe pemuni wak ngipi kok di Mas Kanjeng. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santai-santai saya gitu kadang goblok, ono wong ngomong ono, gak ada ulama yang penting nabi, ulama itu bisa salah, kalau nabi ya bisa salah. Lagi kok orang anak nabi atau salah dari sopo, dari ulama, lo kok dari ulama, dari serap percaya. Anak goblok aja nemen-nemen, goblok aja, lo lugu menurut kamu modern, goblok kok nganti ngono, iya sangat teori. Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walaula ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pengeran ku ibu sapa. Kita ora pengeran ana sing mu. Kowe ra iso misale roken ro pengeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pengeran iku wujud hitam apa dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat kowe roh kaji nabi mergo aku. Sale kula murid Mbah Mun, Mbah Mun murid Mbah Siber, Mbah Siber murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku murid Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Yanatul Talibin, murid Sayyid Usman pas Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan murid Sayyid Usman Ad-Dimyati terus nganti ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik, Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenis Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdul bin Umar menanggah di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kudu apal sana. Anak rapal yang nempel, pokoknya jadi Gus Pak Ngono. Lalu sini, gampang. Ini apa? Gampang. Solo ahli deh, takok lah, aku angin. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria. Siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid? Kita menyebut Abu siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad dan mutasawwuf? Kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulid Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus sebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini, sampean saya tak bedhei. Kowe nek ora percaya neraka. Sampean saya tak bedhei, wong wedok sing dipegat bojone, dipegat. Itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran, kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'un. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali qur'un. Tidak, hanya 3 kali qur'un. Kemudian Abu Hanifah berpendapat qur'un itu suci. Cara Imam Syafi'i qur'un itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebenarnya polanya sama, ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah. Oke, pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongnya, ya pemenang dan beloknya terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, idahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya, karena ya sama lah kira-kira. Makanya tak bolak-balik, mirip. Khilafnya itu lafzi dalam bahasa. Oke lah itu, sampai tak perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil. Wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja. Tidak haid. Akhirnya kita tahu, ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil tidak ikut ayat tadi, tapi ikut wa'ulatul ahmali ajaluduna iyalto'ana hamlaku. Bagi yang hamil, idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang idah dengan haid, trennya kan 3 bulan setengah, ya Pak. Ya, kalau 3 kali masa suci atau masa haid, trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Ya, tapi kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia idah berapa bulan? Mulai darah atau ngaji, ya mesti kan, nak diceraikannya hamil 4 bulan pertama, berarti idahnya 5 bulan. Tapi nak saya diceraikan pas ke-9, idahnya hari. Nah ini yang menjadi misteri, terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau didono sanad itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian, itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Tak didik aku ya orang yang cerdas, mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, Pak. Kebetulan ini tak ceritanya seperti ini, kalau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebenarnya saya itu spesialis seperti ini. Bos, ini ujung-ujung wong dari ini, saya alim tafsir. Jadi kalau ya kecewa, karena rian kalau ngaji seperti ini, ya tenanan. Oke, kalau balenya malah ini. Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoh nih. Ini udah tak parahi kang, sekali-kali mikir detail. Yo misalnya contohnya Sri Wayo, mau nak Zainab mari sakralan. Saya ini bilang apa? Apa? Juli, yakin ya? Saya ini Sri Khed, tanggal piro sesok tanggal 25, Khed tanggal 25. Nak santri sing goblok, orang biasa detail. Kau kagian utang, kau kagian masalah, orang detail. Nah, oleh mana ini dok? Gus Sri Khed ulan Juli. Oke, Khed ulan Juli. Berarti nak Khed rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, berjuli Agustus ya? Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2. Sanggupnya tanggal 2 Agustus suci. Akal luturi kan 15 hari. Berarti akal luturi 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari. Berarti akal luturi rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau dua tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi, Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Haid, suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Beli, Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat sikakan mikir, pokoknya telung wulan itu, telung wulan mbahmu, wong juline untuk nguri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya idal nak ra telung wulan, patang wulan. Terus kadang ada kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksudnya iku kira. Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham ora maksud? Nak diitung wulan ya mau, mulai Juli, Agustus, September. Kok iso wae nanti Oktober terus wong muni patang. Patang sasi. Padahal hakikate Juli ning ngicipi go guri, September ning ngicipi go ngarep. Paham kula maksud? Nggih. Dadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijanjeni swarga, paham nggih? Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyontokno anak kula mergo sing roh protake. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, itu berarti lagi berang di nomor. Ayo Desember tanggal 6, berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal harus ganti tahun. Wong liya mau takok ini, anak lahir tanggal berapa? Rongai 6, saya kira rongai itu rapi setahun beramu lagi. Paham? Ini contoh nih. Ojo tenanan ini raguyon. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6, berarti melok 2006. Dinten? 24 dino. Bareng tanggal loro 2017 kula takoki mbok pernah sapa? Wis anak lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun terus. Bayangane wis setahun wis melayu. Padahal baru 26 hari. Aku pula balik di bantah kiai sing ora tau sinau. Ku salah satu kurung piro? Satu kurung tolong ulang. Pokoke tolong ulang, tolong khitan ta tolong suci. Lah ya piro? Ya tolong ulang, jek patang ulang, jek limang ulang sing ndelok tren. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini ra iso tegas, wong ngitung-ngitungane ra iso tegas kok kon. Lah saiki nak khete malah nyakang, Sri khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli, ya ngicipi. Agustus kok gurine yo ngicipi ngarep. Ngicipi guri. Ala angel menah hitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nek dekne kaite mu Desember tanggal 17. Terus sujine terus barani. Loh, Pak kaite setahun. Paham enggak maksud? Angel to orang terang to sampean. Jebule paham alhamdulillah. Itu cerdas juga. Bangga, bro. Cerdas sampean. Mikir utang kecik cerdas itu mau utang kesunatan penting mari tawadu tapi juga kake-ake sakulo ya misalnya 10 juta asal sampean sih marat-marat sarukin bro 100 sewu sakot kan ya 100 sewu sakot masih suge-suge bapak usaha ya 1 juta sesuai kapasitas woy utangmu haram saat duri asetik utangmu haram asetem bro ono ora buta. Aset kula niku sekitar mun pinten nggih wonten. Kathah kula sekiye gedhe ngawur. Tetep kathah, tapi utang kula ora kathah. Mboten iso mikir kan, mengko kan utang ora iso. Mas, ya saiki gedhe tak bedheki meneh. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya tuhur tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Tren ya apa? 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan 10 hari. Waladina tawafuna minkum wa yadruna zawaja yatarabbas nabi anfusina arba'ata asyhurin. Itu kan 4 bulan 10 hari. Pon sane. Berarti trennya head, trennya salah satu kuru ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung Makanya ulama menafsirkan arba ta'asyuri wa asyra itu dihitung hari, bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah, misalnya pas mati tanggal 17. Pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17, 1 bulan. Padahal nggak mulai 1 Juli. Karena kita pasti ngitung pecah. Paham ya? Makanya Arba'atul Asyura Asyura itu dihitung hari, bukan dihitung bulan. Karena kalau dihitung bulan, pecahnya ruwet. Mereka kadang bojone mati pas tanggal itu. Kan nggak mesti mati tanggal siji. Apa-apa yang mergomong ngitung terus, kena mati tanggal siji pak, kok benih daya kapan? Ya orang mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak. Sekarang tak baleni. Tiga kali masa suci atau masa haid itu nak wedoane sik haid. Saiki wong hamil kan ndak? Idahnya melah. Lalu idahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya bulan satu hamil berarti idah sangang wulan. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih yes, jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dino nglahirno, kila selawe dino. Jadi bojone mati ya mati tenan. Mati tiu. Pas bar mati 16 dino kila selawe dino Subai'ah nglahirno. Berarti dekne iddae karena iddae orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya ndak signifikan karena kila 16 hari, kila 25 wes nglahirno. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat iddae digolei atwalal ajalen atau abadal ajalen. Digolei tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus iddae 4 bulan 10 hari piye-piye iku trennya iddae wong sing ditinggal mati. Tren lho saya mengatakan. Tapi jari si Dinomar, ora iso, piye-piye ini pas mati, bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang melebuni ayat Fa'iddatuhun, no? Wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlami. Jari si Dinomar, ora iso 4 bulan 10 hari, tetap idahnya itu bareng lahir, selesai. Piye-piye ini pas ditinggal mati sing lanang, hamil. Berarti nak hamil idahnya akan melahirkan, selesai. Tapi jari sahabat sing separuh liyane, lagi 16 dino. Allah pokoknya saya diropar wonge koto. Meneh 16 dino. Mbok sing lanang rung dipendem wis oleh rabi aja. Marah. Saking kotoke. Piye-piye wong kok edae waulatul ahmali ajaluhunna ya ta'ana. Wes. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Pas berdebat gitu. Bisa ya biasa sama berdebat sama jantung ke ujung-ujungnya tak kok kanjeng Nabi. Tapi ya gue berdebat sih. Karena kanjeng Nabi rawuh tak kok, ya apa kok kira-kira diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah. Karena piyawai dengan definisi dia hamil, idahnya yang melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari, piye-piye pas mati sing lanang, statusnya hamil. Nah kalau hamil berarti idahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti idahnya selesai. Dari Nabi Subai'ah, "Nduk, kena pengen kawin ya apa?" Nah, contoh ya nekat masuk bareng lahirno sing lanang mati. Nah, Subai'ah terkenal engkek. Wong iki critane sahabat protes mergo tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi nemu kurdina wis tata arodina lirijal jantinya. Iku iya lagi lahirno pirang dino ben mati kok wis engkek. Tata arodina lirijal to bahasa Jawane kok wis kemayanya. Cara Jawane. Tapi aku Sayyidina Umar kan raiso basa Jawa tadi oleh Umar oleh ngendikan tata ar-rodina apa lirija. Nah, oke, okay. Itu kalau pakai rasa kan enggak pas masak baru berapa tadi? 26 hari kok sudah idahnya selesai. Padahal tren dalam idah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan ala zaujua 4 bulan 10 hari. Oke, okay. Itu dalam rasa. Rasa, paham mungkin ya? Problemnya rasa adalah goblok. Rumahno ya. Problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contohno ya, selonton. Mane ngaji sekali ya mikir barang, nak duwe ilang do mikir carane bisnis so mikir detail, carane ngakali mikir. Barang pas fekeh gak iso napa? Tawari carane mikir. Nak ra iso iku bodho. Sing bener iku akal. Begini. Iddah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misale Sri coba contohnya ada pengaruh ini tahu kegiatan ya tahu keren sih saya coba kan contohnya misalnya Sri itu tidak dirugi nah, misalnya kok angel nama paling populer ya bareng dirabi ruhin terus dipegat kali sewae bengi itu jadi jima yang jenisnya rukun isu tukaran dipegat mungkin gak kelakuan ruhin itu mungkin lagi akhir rumah namanya lagi hukum dan yang contohnya itu contohnya itu dunia berjima ini fakir harus innahu la yastahi apa? Minal haq wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa bengi buat jima kayaknya isu tukar lanangan keriting tok ora iso ngeteki brojo. Bayane kiai jebule antuk apa? Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai. Walhasil mangkel kan karena diungkit-ungkit ke kiai nanya. Terus muni tolak tuh kiai apa? Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut tolaqo zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jima hafihi. Begini di jima isu dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya ruhin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi jadi ada cakriting yang petengi kandung. Ada benih. Kriting tidak gedut lahir kan. Karena gennya seperti itu. Lalu ini kan disebut mutolako. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolako. Terus karena ini mutolako, syariat bikin aturan idahnya 3 kali masa suci, cara madzhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli, tanggal berapa nih sesok? 25. Kita tentu punya akal. Kabeh ulama dia akal, banget oleh dia akal. Ternyata Juli tanggal 25, Agustus 25, gak haid. September gak haid. Hamil berarti. Berarti idahnya ngerti ini cakriting metu. Ternyata enggak. Dijima ruhin begini, dipegat, ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25, haid. Kita tahu secara akal, secara medis, nak haid berarti bukti enggak? Oke, berarti kita yakin enggak hamil bukti ini haid. Berarti spermane ruhin musnah, jadi haid. Oke, tapi haid pertama ini cara syariat meragukan, jangan-jangan nyuwun sewu istikhadho. Atau kaget dipegat, terus pendarahan. Paham ya? Mungkin enggak? Mungkin, oke. Akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Haid kedua. Bisa saja sampai head ketiga. Ternyata head sampai ketiga. 1, 2, 3. Sampai 3 bulan kita pastikan enggak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting rao. Nampo nak duwe anak yo anake zaud sani. Karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya head berkali-kali. Berarti bersih. Orang ono campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya, yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin. Berarti semangat kita adalah memastikan rahimnya bersih. Nah, kalau semangatnya seperti itu, saya iki tak takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil 9 wulan. Wes sing lanang wis mati, urusan mbek mungkar nakir wis macam-macam. Sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin ono istilatil ansab, wong anake wis makanya hari itu juga jadi si Umar meneh bojo wis dipendem. Mbok ijek ning omah wis oleh kawin, mergo tetep ra terjadi ikhtilatil ansab. Lah iya bare kelahiran pas misalnya terus dirabi ruhin kan tetep wis anake ruhin. Gak iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi luke. Nanti ku hamil berarti nasabe ya wis selesai. Karena ra ono mani susulan. Nah, Sehingga kalau dengan akal, idae wong apa hamil, saking nglahirno ya dianggap selesai, dianggap suci. Paham sih kalau maksudnya? Mulane ngaji ku yo nganggo akal barang. Repote wong santri sing usuk-usuk ora seneng akal. Senengane nganggo rasa. Kok tega lagi tinggal mati terus akal. Iki hukum ora kok tega-teganan, iki hukum. Makanya hukumnya idae wis larabi-larabi rusak pasing semua kok bakas rasa barang. Pengen mangan kuliner tapi ono rasa-rasa. Sana akal ora. Akan wong pacu. Nah, sebab itu cara hukum fikih, cara pangeran nggih. Nek ana wong rabi kok urung dijima, terus pegatan, ana idae ta ora? Ora ono. Lah iya. Kuwe iku idanakah tumul mukminati summa tallaq tumuhunna min qabli antamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin tak taduna. Nek ana wong kok rabi urung dijima kok mbok pegat ya ora ono idae, gunane idae kok opo? Ora ono kemungkinan ikhtilatil. Cuma nak sing ngrabi ruhin terus muni ngono kita ragu saja. Misalnya terus Gus, bojoku tak pegat tapi ora tak kumpuli. Lho sing percaya? Sopo? Lah iki sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ono ida, tapi sing percaya kok gundul ngene mesti. Tapi sajane alasan ida ini ndak ada. Alasan ida itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara urung ono sperma kan rundi kumpul. Tapi nak cara kula kuwi ikhtiyat apa meneh rai-rai sing mumun mesum ngoten iki. Iku kudune kowe kudu tetep ida. Kan sing percaya sapa? Oh, kamu kencoro Jawa ana kucing ora gerah kok gak di. Probleme iku. Kowe yakin misale yo. Roken yo rabi wong ayu terus muni den tak pegat. Gak apa-apa kok rabi. Wong ora tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa meneh wis rong wulan? Musuhmu iki aku ora percaya. Ketemali terus barakat dene koma. Sadar terus megat. Paham. Nah, sekarang sampean tak bedhek. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu ndak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate ya dok Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tau mutusno hukum itu pada Subi'ah al-Aslah. Iya. Dadi kowe muni madhab Syafi'i maknane ya madhab sing disanatno karo Kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut muni ku madhab Imam Syafi'i. Hakikate yo ora Imam Syafi'i mok nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subi'ah al-Aslah. Paham? Paham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmu. Niki langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe roh jari sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Paham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka. Ki jari sapa? Jari TV. Gelem ra gelem nyebut sanate se. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh. Wah, ada di kampus-kampus ini. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, dia ini pinter kayak goblok atau ini. Oh, aneh-aneh. Kok urusan pikir-pikiran. Lalu roh kaji Nabi itu lewat sopo. Tapi roh langsung. Kan gak mungkin. Harus lewat sana. Makanya terus di tradisi pesantren, sing sik waras-waras, ada sana. Gue nasi modern-modern itu, modern orang sanat-sanatan. Lalu juga orang model-model. Tapi nyara Imam Sahih Muslim nang ngendikan inna hadzal ilma dinun fanzuru aman taquluna dinakum. Ilmu iku agama kowe delok agama kok dicupuk kok sapa gurune. Sale kula di bapak. Bapak kula lu apal Quran ngaji badula badula ngaji iki, nanti ngaji Ki Said, nanti ngaji Barwani, Barwani ngaji Bang Munawir. Kita harus menyebut sana. Ora kok terus lawaran. Kowe iso maca ngono. Wah, ngono sing des. Kok jare ini lho. Ya burung ngono pirang ayat. Ya pendak eling. Lu kacau. Makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini dalam tatu. Karena andekan laulala ulama lama arofnal ambiya. Sama walaula murabbi lama arofna robbi. Andekan tidak ada yang didik kita, kita pun tidak tahu Tuhan. Akhirnya kan Nabi pun ngendikan malam yasurina selam yasurina. Wong sing ra iso matur nuwun ben menungso ya ra iso matur nuwun ben pengiran. Ada pengiran ngerti kan adis kubri wali wa hidir. kamu wujud karena siapa? Ya cara lahir karena bapak ibu, meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah. Tapi piye-piye itu sing lahirno mbokmu. Ya kudu Anis Kurli. Wanita. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang. Mau jelas ki, mane kula suwun ngaji ku sing tenanan. Jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya syarat sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini terakhir gini ke wow, Habib Al-Azmi ngaji kalian Abdul Hasan dan Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Ali, Hasan Basri, Habib Al-Azmi terus sampai ke Abdul Qasim Al-Junaidi. Itu ada silsilah sanate. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba' ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti teks Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita menghukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan berapa? 10 hari. Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya, pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil iddahnya melahirkan. Itu kan dua teks yang cara zahir berlawan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk, hukumnya masuk wa'ulatul ahmali ajaluhunna iyatohna hamlani. Sehingga jubi' al-aslamiyah enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah dan coro teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah apa libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni, lha iku mari kasus. Bola-bali kena wong bodoni kok repot. Tapi pangeran niku ora kena dibodoni. Ilmune pangeran dititipno ulama. Misalnya nyatet wong bodoni sing dibahas Quran. Rohe niku kan keriting. Keriting gendut. Terus duwe bojo Sri dipegat. Bengi dijimak, mesti ora kata-kata. Ya kemungkinannya kan besar ya bengi dijimak, esok dipegat. Oke. Sebetulnya Sri ini hamil. Mandi jimaane rohin, mandi sebenarnya hamil. Rohana nggih. Bareng Sri ku dake, dake ku yo pikirane akeh. Aku nak ngaku hamil idahku 9 bulan mergo kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebo khet. Sehingga dia dipegat. Saiki tak gawe selawe bener. Juli muni khet. Ya sembo. Sawulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya onor darah, pokoknya munikhet. Mereka nak munikhet kan idai tiga kali masa suci, trennya kan tiga kali masa apa? Suci. Audisi itu janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan idanya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi ini dijimak, isuk dipegat. Ini pengiraan gue sepinter ya, senuman pinter. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran dia keputusan ini, idah itu trennya tadi tiga kali masa suci kan trennya 3 bulan. Bodoni sakulan ini cek rongkonangan, mereka sakulan itu hamil dua orang rongkati ketor. Tapi pangeran gawe idah trennya kan 4 bulan. Saya nak 4 bulan kita bleding tor. Bor. Sehingga dia ini bodoni orang iso, meskipun aman disirami ganggu apa ginjo abang bawa orang iso. Tapi itu pangeran ngendikan wala yakhilu lana ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura heh. Itu pangeran harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku dak hamil. Nah, dia ini cek waras, ngeroso ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir cek ngeroso. Sampai seperti itu Quran bakas hukum begitu. Detail jelima. Lah saiki wong ora seneng aja. Maca ngene cung yo swarga. Maca ngene istighfar. Mana kula niku yo nyuwun saya kula mbek wong tareka yo hormat, aku kula tambah rapati cocok. Yo apike kula rapati cocok. Tapi tidak cocok sing saling melengkapi. Kalau tegur, kalau terbujuk. Tapi nak dene fatwa kalau terperangan tu. Karena ini urusan spesifik, apa hukum. Okay. Karena fakta ini penting. Kue sowan mong toriko. Yai kula nembe kawin tak dolakno keluargamu barokah. Tapi kawin kapan? Januari. Nak cara fikih takok, kowe kawin waline sapa? Bapake teng Malaysia. Lah terus dulure bapake ning ndi? Nggih mun mati. Dia dulur kandung. Pirang marhalah ke Malaysia. Terus piye? Wis ribet waline sapa? Kowe takok ngono sapa? Ya semoga-moga barokah. Barokah piye waline sapa ora sida barokah. Waline lho mbah tentokno sik barokah nomor piro. Jadi ini saling melengkapi. Akhire sowan dia tarik untuk donga, sowan aku tak amuk mau. Ini enggak apa-apa, kita saling melengkapi, enggak masalah. Ojo kok aku melok-melok tasawuf, melok-melok koyo mursyid. Semoga-moga barokah. Lah akhire ana nake ora roh hukume, waline ora pas sing cara syariat dianggap. Ane nak event di rakan-rakan sih dan seneng. Nak paling enak tempat di sini. Pakai kiai berjangkau tak kok kiai. Yo sih untuk gaji gue yang berkangilan tak kok aku. Ya, ini hebatnya Indonesia ini seperti ini. Ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang peke, ada yang nganggur sambil main konco-konco ngaji. Sehingga kita ini barokah. Ya sehingga kita ini apa? Misalnya ada rohin PKJ, paling nak kiai tasawuf, gemuk-gemuk jadi kaji mabrur. Nama fakir raiso, wes roh nak kue manasik, gitar. Roh syarat rukun kaji gitar. Tak ulang, rene sesok. Nak tawaf setare kok ini, terus kue nak tawaf rawleh mepet Ka'bah, terus sampai nyidai pondasi ini Ka'bah. Kue sejarah ini tawaf ngubungi Ka'bah, ora nijak nijak. Ka'bah, ini Imam Syafi'i ngoten. Anggerono bang PKJ dua mu, yo kue nak tawaf minimal songkok Ka'bah 1 meter, minimal setengah meter. Jogeman sikile menyentuh Ka'bah. Mergo nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah kuwi jenenge ra muteri Ka'bah tapi meneki. Maulana nemu jelas, tawaf iku gak boleh menyentuh sadarwan. Sadarwan kira-kira pondasi. Maulana nang wong alim tawaf mesti njawi Ka'bah. Mergo mau resiko ngindai Ka'bah. Sing jenenge tawaf ku ngubengi ben aman kehubungan kabeh bikin jarak 1 meter setengah. Saya uang dora rofak ke malah dora semangat buat tuafnya kau Ka'bah kadang Ka'bah menyaan berarti tangan ni kena. Sinalilah wa inna ilaihi. Mereka orang masing muluan mamin di dongak atau di kaji. Nak pulak gak? Saya dah sampai nak kaji pamen tak aku narata uamu. Rangga arah tak dongak nasi. Si tak tak. Wes rata nak kaji. Buat nak sampai dekat pohon pun faham. Cepulir raiso. Tapi aku lagi seneng sama jamu, gugur hitop, apa? Jadi masalah-masalah seperti ini tuh harus ada yang ngomong. Jadi harus ada yang ngomong. Mergo tobaté ulama iku lalajina tabu wa aslahu wa bayan. Tobaté ulama itu melakukan perbaikan, wa bayanu melakukan penjel. Jadi kalau hukum harus dijelaskan, dia harus ngomong. Gak boleh ulama diam. Kan orang susah, kaji-kaji Indonesia ini. Tapi kalau darah ini terus buatan sah buatan kang, kalau buatan ulama sing ekstrim buatan. Cuma anak kaji urusan di Ka'bah. Ka'bah biaya ku minyak anti minyak. Kadang minyak aje jatuh. Si ku nak buat demek berarti dengan ku minyak. Laning bab kaji am dan bek sahuan podo-podo kena hukum. Cek sengaja maupun lu. Jadi jauhi Ka'bah. Kalau dulu kaji dia mengalim malim tak tita ni mengalim satu ni. Angker kaji pas tuah tak dulu mesti ada jarak 1 meter 2 meter. Karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak. Atau menyentuh sadarwan apa pondasi Ka'bah. Tapi jine terus piye wong awam-awam nak ra mepet Ka'bah gak marah. Kowe nak ra melok kowe gak piye memrapa iki yo mbok nak pritungamu ngono ya ra. Tapi kita harus ngomong. Sipun saya ndak mengatakan dasan, ndak tak omongke nak kepen tawaf sing aman sah mujma' aleh jauhi Ka'bah nak kepen sah secara mujma'. Mohon marem. Ya jadi, lah tapi nak kowe dadi wong toreko ya sudah, sesuai bidang kamu. Nak ono wong kaji, kemengko dadi kaji. Mabrur lan duwitmu sing ilang kemengko diganti pangeran. Amin. Sementing kata terakhir dari duwitmu sing kanggo kaji diganti pangeran. Kemengko lipat gandeng. Amin. Suwan pangeran. Nak kula sebagai wong fakir mboten saged. Kula bolak-balik dituani nang badhe kaji, kus pangestu kula budi kaji, dituani kaji mabrur. Dungo aku gampang, sing penting bener sih. Iku lagi ono kemungkinan mabrur. Lagi ono dungo. Lah nek wis salah sik entekno oleh dadi wali dungane ora mandi. Ora sah kok dungane. Mabrur. Ya wis terangno. Ya tak terangno. Kowe tau manasik dereng wis tak terangno. Nek bar manasik kadang dene marem takon. Tapi Jokowi terus wan aku takok, takok kiai-kiai kok ngel-ngel aku. Enak wae. Cuma sing sering salah kaprah ngoten iki nggih. Wong apa haji ora oleh kena wewangian, termasuk dawuh ulama-ulama riyin jauhi kiswah Ka'bah mergo iku berpotensi minyake jatuh. Tapi kuwi aja darani sing menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam ya ndak juga. Kan minyak ini itu kan tidak mesti merata. Iso wae pas yang dicekel, pas yang enggak ada minyak. Sehingga kita tidak perlu kecangkeman terus mesti enggak mesti bayar nopo? Enggak juga. Kan panitia minyak ini kan ya pekerja kan enggak terus dicolokno minyak kan enggak juga. Atau disemprot. Disemprot terus mending tapi nak disemprot kan roto Gus. Iso wae nyemprot Senin nyentuhmu Kamis. Berarti wis ker. Boyo wong yo husnudzon bareng. Kula lah yo husnudzon. Tapi saya pastikan kena kepengen aman jauhi menyentuh kiswah atau kak. Paham ya? Harus ada ulama yang ngomong gini terus. Ini seorang populer lah. Kalau aku pengen populer. Tapi nyatanya diangkat pengirang. Dua ngantil lah gue kalau. Wong fatwanya jelas, ngomongnya jelas, ilmunya jelas. Nah contoh cangkem elek tapi kan jelas. Jadi bang sopan tapi jubelnya fatwanya. Pernah jelas. Kaya ini sopan, kemudian itu kalau ngasih semuka-muka untuk duit semuka kaji digenteni pengiran. Bedanya apa? Waminan nasi maya itu terus wamin sama semuanya mengorbanah hati nafsu dunia ya wamalahu fil akhirati menekolah, anggir orientasi di dunia, akhiratnya entek blas. Jadi apa lah, wong kaji kok itu ngasih yang terkait apa? Jadi paham ya? Ini pun bersanad tuh kanjeng. Jadi Imam Syafi'i ngentikan ini. Terus uang kok protes, ini fakih kanjeng Nabi kok darani fakih Imam Syafi'i. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Syafi'i. Andai kan Imam Syafi'i tidak punya guru Imam Malik, Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdullah bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini wae kula roh. Misalnya sanad kula Juki Sayyid Zabidi sing ngarang sarah napa? Ihya. Itu orang Indonesia dekat sekali. Karena misalnya tadi ya. Mbah Mun itu ngaji sama Mbah Sibir, Mbah Sibir ngaji sama Mbah Fakih. Mbah Fakih Mas Lumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya jenis Ki Abdul. Ki Abdul ngaji sama abahnya sing alim alama namanya Ki Abdul Manan. Abdul Manan itu menangi singarang Ihya Sayyid Murtado Az-Zabi. Mane wong termasuk alim-alim sanate menangi singarang napa Ihya. Terus Mbah Munawir ketika di Mekah niku ngaji usul fikih kalian Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kabundut di putra Muhammad kecil di Kota Mbah Munawir teng Jogja. Sakre di Tono Petengan. Tono Petengan Gus Muhammad di anak Gus Harir. Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulane saat ini silsilah zuriyah Mbah Mahfud teng Budi Betengan. Terus Gus Harir di anak jenis Muhammad Mahfud. Nah berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita orang ini ben ngerti bahwa kita ini punya sanad. Nah sanad guru, murid, teng sarang, teng Lirboyo, semuanya sanadnya sama. Karena misalnya Mbah Mun pernah ngaji Bakarim Lirboyo, Bakarim Lirboyo ngaji Basim Asari di Mekah dia ngaji Mbah Mahfud. Sawangannya di Jombang ke Mekah, tapi ketemu wong Termas. Baru-baru sih kan? Ada pada Lirboyo itu tetap matur nuwun be pada Termas. Ketika Mbah Karim kurangan stok guru ini bener guru sangin guru Termas karena Termas lebih tua. Saya ki uang dora rosana. Kalau mereka manusia bisa berpikir kita ya bisa berpikir. Ya tapi kono pikirannya waras. Kue ini rapati. Agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda, agama itu menurut pendapat singgi garisnya Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. Paham? Itu pendapat Anda bukan pendapat agama. Nah, kalau nanti debat masalah forex, menurut saya Pak Bale, laki dan perempuan itu warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Nah, ya menurut Anda enggak apa-apa. Saya kan bilang menurut Quran itu enggak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya harus ikut Anda. Aku ora perlu bantahku yang pendapatnya menang arah dadi agama tak bantah lho apa. Nah menurut Quran didagain wisu hadir. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya enggak, yang pengiran, saya ingin biasmu, aneh-aneh. Itu ya pendapatmu, tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama. Kadang-kadang yang bantah kok semangat, aduh gini-gini. Itu manusia kok bantah, baru orang-orang fatwa dia tidak akan menjadi agama. sing darani agama ya apa yang ada di Quran dan hadis. Jadi yang darani Islam ya berarti sing meyakini dzakari misu hadil. Liane iku agama ora melok-melok itu pendapat Anda. Paham ya maksudnya. Jadi ora perlu dibantah, ngono niku ora perlu. Mohon kelar nih ya, jadi tak kenapa kita butuh bermadhab? Karena tadi ya, kalau kalian ngalih kok ide ya, laulal ulama, lama arofnal, ambiya. Walau lamu robbi, lama arofna, robbi. Kalau tidak ada ulama, kita tidak kenal para ambiya. Kalau tidak ada yang mendidik kita tentang Allah, kita pun tidak kenal Allah. Walau lamu robbi, lama arofna. Artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru, karena tanpa guru ini tidak bisa. Tentu guru yang bener, sing waras, sing jelas asal usulnya, jelas syaratnya. Tapi tidak kudu alim banget, buat. Nego nak syaratnya ngono ya repot. Sama akhirnya terakhir ngalim, buatan kata. Buat gak jelas ya. Wa inna daral akhirah. Sing darani akhirat tu lagi al hayawan. Mereka akhirat itu hakikat kehidupan. Oh, kenapa anna sunyamun wa idama tu inter. Manusia itu turu. Ngerti lah, duit itu penting zaman yang dunia. Bareng akhirat lagi sadar, yang penting ternyata sujud, rukuk, dan pangeran orang duit. Mau duit, ya pentingnya gue sanggup apa ibadah. Lalu kan rumah asar dunia alia, faidah roh ibu mau kenali kali. Apa jenisnya? Numpai sopong ake fulfulki yang dalam perahu. Da'au mau kau dungo sopong ake Allah yang apa. Mukhlisina kali ikhlas no kabel lagi maring Allah adina yang aku. Ketika mereka punya masalah, memurnikan doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Itu doa tegese murnikno doa. Elayat mena tegese ora donga sapa ngake mau sertane Allah ghairu ilyane Allah. Li anahum krana satemene ngake ku fisid dadin ing dalam pepayahan. Layak sibua kang ora iso buka hem sida sapa ilahu kecuali Allah. Kala mana jalu moga semangsa ning nyelametno sapa Allah bimbing wong ngake ilal dari mare darat. Idzan nalikane mengkono gumte wong ngake isiku nang lakoni sirik sapa ngake bingung Allah. Nak pas ono badai itu mau jalan Allah tok bareng wis selamat ning daratan kecangkeman. Kenapa ke selamat? Oh mau aku berusaha keras ngundalek no kapal lewat layar tak kene no tak kene. Lalu saya mau wis ra berkutik saya kecang. Lihat furus poyo ngakhiri sopo ngake di lakukan perkara ate nak kang ngake. Kang mari ingsun gue mau ngake. Minan nikmati sanging nikmat. Wal ya tamat tau. Nah kira kita nunggu lihat furu bima ate nakum. Wal yatamatta ulang supaya senang sopo ngake sami bistimai lawan kumpule wong ake ala ibadah di asnambe ngatasin nyembah berhala wa fikiru ate nam sisi kiru abis sukunilam lawan sukunilam wal yatamatta ulang nak diwaca wal yatamatta amrun berarti fi'il amar atau amar sing anggo lamul amri maksudnya maknane amru tahdid ini perintah tapi sing dulu orang Jawa nopo cara mriki nopo. Kau cah cilek terus, kau orang Arab no anak minggat terus kau yang lulus. Kau orang minggat sekarang parfum. Oh, lulus. Terus kau orang mangan sakar terus. Kau orang piringnya pangan pisang. Oh, betul. Sangking mangkel ya. Kau yang ngamuk bucu. Kau orang gue gak wanita pe. Sak umah yang aku mikul. Omah kau orang apa? Mikul. Oh, betul. Sangking mangkel ya. Apa ngelur? Lha iku cara Arab amru tahdidin perintah tapi napa ngelur. Pasofa ya Allah ora moko bakal ngerti sapa ngake akibat dari kae akibate mengkono-mengkono barang sing wis kelima. Ya akibate kufur lan tamat tu fi hadidah. Awalam ya rono to ora ngangen sapa ngake ya alam sing ora ngerti sapa ngake. Ana sing satemene ingsun apa iku jaan nanggawe sapa ingsun. Bala gaung teksi gawe ing negarane kafir Mekah rupane Mekah tamat. Tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentosa. Mulane kula sampun sampeyan aja setuju nek Arab Saudi ku perang. Piye ciri utama Arab Saudi ku haroman apa? Amina. Mulane ulama-ulama iku kadang ora pati cocok ambek pilihane raja saniki sing milih perang ke Yaman. Piye ulama riyen fatwa kabeh wis sadonya geger kaya apa Arab Saudi nek iso aja melok apa? Perang. Piye Arab Saudi ku terutama Mekah ya tentu Mekah Madinah ku disifati haroman apa? Amina. Mulane kita ikut menyesal dengan Arab Saudi melok perang. Dia jadi utama Arab Saudi itu Allah di atamahum mijui wa amanahum min khauf. Dijamin makanannya tercukupi wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa nafsu takut. Makanya rata-rata ulama buatan serta Arab Saudi perang. Senang contoh yang perang ya teng Riyadh, teng Jeddah. Tapi akibatnya kan sampai Mekah, Medina. Memang hingga detik ini ya enggak ada teror di Mekah Medina. Oh, kemarin katanya ada bom di Masjid Medina itu yang namung teng TV. Kalau takok kanca-kanca kula sing mondok mriko jauh dari Masjid Medina. Ternyata dekat maknane jek kilo. Ada nang wong tenan luar vitale dekat masjid. Nah, baru masa aku dekat akan ada pagar itu. Repot. Dekat desa, dekat kota ya beda. Wong desa mbok dolan umur parek 10 kilo. Mulane nang takok itu umur parek wis dalam kula-kula berapa kali di parani santri ngono. Jatuh kan. Umur parek boleh jatuh 10. Jadi parek desa mbek parek kota itu. Wong priayi-priayi wong kota pegawe bank, pegawe wong resik-resik. Tapi masih 1 kilo, kok masih jauh 1 kilo jadi. Wong desa 10 kilo jadi. Dekat. Repot. Mana bahasa itu repot. Wong desa ora duwe dhuwit, dhuwit mung akeh kuwat, pira sak juta lho. Wong kota ya. Saya pas-pasan Bapak. Uang saya tinggal 50 juta dulu pas-pasan jadi saya. Boleh itu kan bahasa kan kacaunya di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kayak anak kiai di pondok, iso maca mu'in ora ngalih. Nak ora maca ya anak. Tapi nak koyo kiai koyo ruhin wis maca mabati fikia, takrib ngono wis. Wis jos no. Nah, kan semuanya itu kan relatif. Napa? Relatif. Nah, sekarang menurut saya Mekah itu ya teman-teman. Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh Hajar. Dibanding Amerika, Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah Londo 250 tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa-apa. Mekah Medina itu negara enggak pernah dijajah bangsa manapun, termasuk Romawi itu tidak pernah nginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekeliling Mekah itu jajahan mana saja kecuali Arab. Rajane sing ora ngono tok utawa ngono tok sedolanan ning Bali aman. Bali kerasan mulai-mulai aman negara ini. Di Bali ning ajak keluarga kan tetap Islami, awur ku wis sujud. Wah, wong sujud ora haram ngawur. Di taro kono ora masalah. Ibang misale sing dolan ning Bali ku mau wong Belanda malah Bali mau ngrasak utang jasa mbek wong kafir. Baru kaya Raja Salman, oh ternyata Raja Islam ya kaya apa? Kaya, akhirnya ben kembali kan jasa ben apa? Islam, di Bali itu yang Islam kata, mereka ada wonten wali, di Bali itu kata wali. Lo gada santri tiang Bali itu sakit mau cepat umum. Itu nak cerita aku lo nggak nangis. Gus, wong Islam teng NTB itu liwat Bali, teng Jawa tanggalnya podo, kok Bali dados ngeten, sing Jawa dados ngeten, itu nangis tenang. Teng Bali itu ada wali, ya oke wong sejarah wali Bali. Gue niat jarah wali, gue abe delok pikirnya rak rosa pikir kata saya. Sing jarah nih Bali, gue niat wali pun ada Bali, wali pun tujuh. Gitu. Dua apa sih jarah rom? Buku-buku ya jarah tenan. Ya jarah tenan tapi melengah ya abe jarah. Ya suka itu sudah gue wajib. Berarti ya ke? Agak jarah itu sudah ya ke melengah. Itu mang kita janggal ya kadang. Terus Islam teng NTB sukses. NTB ini mau tenang betul waton si dipimpin teng Gus Zainuddin Sari sing diputu dadi gubernur. NTB gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi masternya master. Kita-kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya suka dia gubernur. Ya ane mau ahli tafsir dia iki ya. Suka dia. Diundang wong dene pancen ahli. Kemarin pondoknya pondok Sidogiri apa pondok paling gede di Jawa Timur. Dia ane akhir sana ngundang Masjid mertu gubernur tapi ahli. Ya udah ini orang dengan kapasitas gubernur apa aja sih. Yo keren nak ngomong yo pas. Master ya master. Yo dek ini butuhnya tengku Zainuddin. Wong NTB wes sukses. Wong kono nado tuh batok. Calonan pilihan langsung menang. Neng Bali Islam muncul wes minoritas. Saatnya padahal Islam ke NTB lewat. Kan kalau kadang ya nangis. Kalau nanti santri Bali tak rumah, semua cowok mungkin nali. Ya cowok ngasih kemun. Jadi dia nggak mau enya lewat Denpasar. Nggak mau Yana. Mulanya Yana sih di Gorono juga ngelewati macam-macam. Bos, ini semua orang pangeran kersane mau apa? Sabo, ini semua orang kersane pangeran semua. Penting kita itu silaturahim, muasalah kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak. banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak masih bisa baca Fathul Muin yang ngaji di Sarang, di situ kiri, banyak. Ke fase yang sing nyemak kulo. Bali kan. Tapi hari ini liwat dia, liwat wong macam-macam ini. Dia liwat sembayangan, dia liwat wong kato ancek, kaya macam-macam. Merem, dia boten nih biasa. Biasa masih di luar ratan, gue udah kira mau. Wong aman suhudon ya, pasti. Dosa lah, suhudon itu. Ya Mekah ini gue haruman apa? Jadi kalau suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah kok ono prahara, tetap hitungannya hari. Enggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun, dijajah Jepang batang tahun itu koyok tuntas ini. Arab Saudi Mekah maksudnya betenan. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena jeda atau tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Awalam yaro anta jalna lalu haroman. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silahkan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang haji silahkan. Ya gak masalah. Di Pulau Suwun, mulai Pulau Jenengan termasuk orang yang ikuti Quran di Arab Saudi, ya Mekah Medina maksudnya disifati. Awalam yaro anta jalna haroman. Amin. Ini bahasa yang berjus amal gini apa? Ila fi Quraisyin ila fi min taqashita ila ba wasai fal ya'budu rabb hadzal bait. La rabb hadzal bait siapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi orang Arab itu dijamin enggak kelaparan. Wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa takut. Terutama orang Mekah. Kalau kula suwun jenengan jangan ikut gede-gedeno sawangane Mekah Madinah dalam ancaman. Nah, bu imani kafir, bu wong piye? Ya Mekah Madinah dijamin haroman. Paham ya? Jadi biasa. Kalau nu teng Mekah di bolak balik, kita ngono isu semacam macam ini Mekah gini gini. Kalau terbersih percaya saja enggak, piye dijamin haroman. Kalau misalnya, kalau ada kejadian kecil-kecil, yaitu boleh sesuatu yang dibanding negara lain tetap aman. Kayak dulu pernah ada tragedi Hajat. Hajat itu duel sama Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah. Tapi itu kan hanya menit, bukan sampai hari apa? Itu kan enggak masalah kan, wajar. Lainnya bertahun-tahun. Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu, kasusnya Hajat dengan Abdullah bin Zubair. Tapi itu menit. Saya ulang lagi, itu hanya apa? Menit. Mulanya kalau suwun, si pulau jenengan tetap iman ya. Lagi masih Arab Saudi, jauh zahir perang bin apa? Yaman bisa. Pokoknya gue yakin, pokoknya nak khususnya Mekah Madinah, pokoknya anda jalna haroman. Wong-wong kuras kok ora syukur ambek aku piye, wong tanah itu tak gawe haroman. Amin. Terus Allah ngendikan, toh wayu takut toh fulan den serang sapa annasu manusa min haulihim saking seputar penduduk Mekah. Ketika negara lain, komunitas lain di luar Mekah Madinah banyak perang, banyak penculikan ning Mekah aman. Allah yang pun ngetikan wa yutakhattafun nasu napa min haulihim. Jelas di Irak perang berapa tahun coba. Mulai aku cuwilik, cilikku mulai ngidolakno Saddam sampai gedeng. Saddam sampai ngidolakno meneh, sampai gedeng meneh. Bocah cilik ora apa-apa ngidolakno. Jebule ngerti Saddam jahat, mantel. Jebule timbang musuh Amerika seneng meneh bandingane wong kafir. Terus gedeng meneh. Ya yes, pokoknya nganti saiki. Zaman era modern sing jenengan pahame Saddam perang bendi. Sing kuwi ilinge. Kuwait ya? Di Kurdi ya, di Iran, ya, di Iran Kuwait, baru itu pasukan multi nasional, terus musuh wong Kurdi. Lagi edisi Saddam tok sepanjang itu, Syria. Nah itu Quran ngenasi wa yutakhot tofun nasu min khawlihim. Ketika Mekah aman, sekelilingnya gak mesti ya. Mana yang sampai kudu percaya, dia Mekah itu haraman Allah. Amin. Itu kudu iman, nyatanya liane Mekah ya relatif gak aman. Mekah relatif. Soal makna ayat ini begini apa entah, pokoknya dohirnya maknanya ngono. Setidaknya kita saksikan mulai zaman Nabi sampai sekarang seperti itu. Napa haruman aminah untuk Mekah Madinah, wa yutakhot tofun nasu napa min haulihim. Dan orang di luar Mekah itu sering ada masalah. Kotlan apane terjadi pembunuhannya, wasabian nan terjadi napa penculikan di napa nari ini. Boyong napa, gimana? Tifan tawanan ya? Napa? Gimana? Sandra, bahasa modern, atau apa kayak pun, Sandra apa? apa? Budak no. Pokoknya sabjan itu diboyong tanpa pamit itu digaro jule bahasa Indonesia pemain mana nih Jawa kotlan apa nih patena nih pengguna sabjan lan pencurian ini yuk ismono yo kena di bang Raisa mana nih nah jadi bangun ya tenang cerita kalau gak boleh guru guru nama di Jawa tukang bodoh nih tapi yang orang mana nih terpaksa bodoh nih sementing orang mana nih lo jawab contohnya nopo omah dure onto zaman Sayyidah Aisyah nak haji tadi tiang-tiang Arab kuno nak haji kan onto dikei omah-omah kados khimah terus ditumpahi wong wedok ben ora kena udan ora kena sinar matahari bahasa Arabe haudat napa iku ning Indonesia ora ono tapi ning Indonesia ora mana nih haudat sekedhup lho ora ono barange kok ono mana nih jare bapak iki Jawa iku tukang bodoni wati ini demi petelu lho ning Jawa ora ono tin yo kok ono maknane wati ini demi wet elu akhirnya murid Rafa demi wet alu mergo lho yo ora ono tin ora ono pikirane murid paling alu nah, akhirnya gimana nih karena gurunya ngamuk, lo cem langgih buat lo kena jambal lalu kok kiai itu mau kalah makanya makna pegon dan resiko makna kiai maknanya itu mergos kiai amatir di santri itu maknanya wal jaroti lan lawang lawang pintu gurunya ngilip, cung walang walang belalang langgih, walang sing tengu lawang jadi kena kiai-kiai kuno itu repot. Pemana podo Lirboyo, podo Lirboyo itu podo peloso be sarang benten. Nah, keyakinannya podo peloso Lirboyo, guru itu nama nani murid itu anu. Nah orang sombong, di kolah di mana nih ngerti kan? Gak apa ya tindakan, mesti bolak balik lagi di mana nih? Darian bangun itu nama nani ngarep kok guru di mana nih? Nih disabet juga sih ber. Karena ada ngarep di mana nih kok guru di mana nih? Nah, itu dianggap gak pinter. Nah, Lirboyo dianggap sombong. Kalau nanti pasangan tentang Lirboyo, itu kami putrane bapak. Lah kalau kan model sarang, jadi nak orang kiai mojo ni kurang mana ni. Berdua kalau yo pinter pasti setengah lah paling tak pasti rodok lah. Jadi rak lirik santri Lirboyo, perkara ni sombong. Kiai ni mojo kok ramana. Dan bangun dia nak ngaji tentang Lirboyo, jadi gawe beliau anakku sakulang lah ibu tahun Lirboyo. Itu yang baru ibu lo. Akhirnya hari kedua Gus ben ora kontroversi siswa yo mana. Pak kesel lah mana itu kesel aku. Mana? Alasane iki lirbo yo kitab iku jare ilmu talim-talim kan al ilmu saydun wal kitabatu qaidu. Ilmu iku ibarat kewan sing liar lan nulis iku ibarat cancangane. Dadi nek ora dicancang kewane mlayu. Tapi jare Mbah Mun Mbah Sibir iki saran, tapi nek nyancange kakean mati. Mergo ketekeken apa? Jadi dua kiai ini sama-sama membuat statement sing pondok Lirboyo. Padahal saat ini gedo bisa, gedo rukun sanatnya sama. Tapi memang tradisinya beda. Ini sing dawuh bangun. Akhirnya ini hak resiko ini. Santriku sing goblok lah. Gara-gara mondok sarang ibu ibu ramah nani. Mereka di diamu kok darah ini bodoh. Akhirnya raisolah ibu ibu orang mana? Lah cipule barang ini kok raiso tenan. Itu resi. Makanya kalau untuk masa jangka jauh, gue nak Lirboyo. Perkara ini suatu saat nak gue sutang akeh, kasus akeh, tetap iso ngorek, mergo duwe makno. Resikone santri sarang, nak ibu-ibu pinter, jubile sopen lali, disik raji mana nih, saya gitu. Lu kalau sudah dikiai, ini sering disuani alumni. Gus, disik kemana nih, lali aku cek. Tapi ini, rasa mana nih, Gus, ben ketok pinter. Sebelah saiki. Jadi dia sama-sama duit plus minus. Resikonya makan terus ya tadi. Nanti cancang kaki yang itu ya. Tapi nak rabu cancang plus. Terus orang pondok saya ngusul. Gue dibius dibius. Ya kewan kan kemungkinan dicancang. Nah saiki kan. Kaki yang cuma hati. Jadi itu memang. Tapi kalau ini setuju ya, dua metode itu. Karena kalau nyakseni dia mbak, makna itu nak pakai guru itu ya luar biasa karena terus silsilahnya jelas. Makanya pulau ini tidak ada tradisi. Kalau nganti saat ini gini, terus tidak ada tafsir jalalain sing pulau makna ini. Maksudnya cuma pulau ini, alhamdulillah ini ingat. Jadi pulau ini tenang, tengutek pulau ini. Kebetulan pulau rapati di masalah ingatan terus. Jadi kalau ramah nanilah ini tetap jadi rujukan. Sampai saat ini nggak berbicara-bicara. Jadi zaman ini maknanya nopo. Kalau alhamdulillah aja iling. Yang kita pulau ya orang maknanya, tapi tengutek pulau aja. Ya baru kayak ilingan itu udah punya masalah nopo. Ingatan nopo. Jadi ini penting kalau cerita nopo. Sampai ngono ya nopo sana. Perkoro nopo namun. Namun nopo mana. Karena itu tadi kita ke mana nih? Wati ini namun elu. Ya orang roh elu nopo. Hautet. Ora ono barange kok ono lugote kan aneh. Kalau enggak ada barangnya artinya Indonesia enggak punya bahasa. Tapi tetap duwe. Unta ora ono ning Indonesia. Ya wong Indonesia ngerti iku jeneng apa unta. Wong dise cerita ada wong beduwe wong Indonesia kaji. Dicekel man anta. Man anta kuwi jenengem sapa? Pas iku ning arep ono unta, ngliku jenenge unta. Lho, gak kok iman anta malah nyimpul ora ngono sing ning arep kuwi iku. Lah iya wong Jawa kaji bodho ditakoki iman antara ngarepe ana to liwat oh ngene iku jenenge. Sadurunge saiki anggere ana ngene iku jenenge. Indonesia kuwi karepe. Tapi wong Indonesia yang keramat-keramat mulai riyen. Itu masyhur ning yo crito guyonane kiai-kiai. Anake wong Arab itu di atas anake wong Indonesia. Anake wong Indonesia gak terima anake wong Arab dituwak. Bapake gak terima. Ngamuk be wong Jawa, wong cilik kok ditabok wong tuwa. Ngamuk bahasa Arab. Wong Jawane ngerti lah damu. Iku diterangno padha ra paham ya paham. Lah anak anakku dia ora paham. Anakku dia dalem, anakku iku dicotos. Anam, akhire anam. Lah anakku dia ada, ya anam tak ada. Akhire wong arepe pantuk-pantuk ngono, asal-usule. Tapi mereka ada yo di, jadi saling bersarap. Ada yo, dia orang bersarap. Dia ada. Jadi tiap pondok itu punya guyonannya sendiri. Jadi mulai masyhur ada anak Betawi ngaji di pondok. Gurunya bermulia Zaidun datang saya. Roy itu Zaid dan saya melihat. Yang Betawi pondok pertama mendelok lawang. Delok lawang pelingan. Karena Kiai Jawa Timur itu kan paling tersinggung. Nah, orang bocah diulang amin pelingan. Ustaznya ngamuk. Kamu orang mana Jakarta? Kamu tidak menghargai guru. Tak terang amin pelingan. Habis Pak Guru bohong. Tenang ya, dia bisa bertanya. Habis Pak Guru bohong. Kenapa saya bohong? Bilang saya datang, tidak datang, datang. Makanya saya penasaran, Zaid itu siapa? Kok diomongin terus? Tidak menjaga Zaid itu. Roa itu Zaid. Datang saya ingat-ingat akhirnya guru ini sadar oh saya ini cara berpikir ternyata datang saya di delok saya ini siapa akhirnya guru ini minta maaf ya mana bisa akhir saya kami tiga contoh saja itu roh itu yo nak roh itu kadang contohnya dorok tuh saya dorok tuh mendong makanya lainnya kalau ni ngaku ni kumi, mana nak sampai ramanani tak untuk metode sarang, ramanani ya tak untuk metode. Nah kadang maknani kadang ora berarti menguasai dua pondok besar, berarti hebat nomor. Lainak turu berarti swali, makomel swali. Kau ayat pangeran itu turu, amin ayatihi mana hukum nilai ayat Allah termasuk menungso iso, berarti kena turu jadi ayat malah jadi kiai mati gede kau pulau, jadi urep buka repot. Dulang pulau, kau kerjakan kiai ya, malah loro hati. Benar kau wes, nama? Enggak tangi deh. Agar bubar tendang-tendang kau nggak? Seneng aja kau repot. Ya, oke, milih mana nih bu, milih ora, bu ucul. Mana nih? Terus ketekekan. Separuh-separuh, kadang mana ni, kadang orang. Apa bilbatili onoto WhatsApp yang lan apa ne, nawane, lalu goyong itu, nakum ora kok penduduk Mekah. orang-orang lain di seputar Mekah itu ditawan. Nabi nak Mekah Madinah adalah orang alami orang ditawan. Ya iman guys, semoga yakin nak Mekah Madinah bener ngalami nopo. Ya semoga iman sedunia kacau lah, semoga yakin nak Mekah Madinah bener ngalami. Umpama iya kaya zaman ceritanya hajat hanya sekian menit. Apa fil batil ya ono to kelawan barang batil ayo sonan kita kesini misalnya berhulu yuk minu nak iman sopong ake masa ambek barang batil malah gue percaya buat bini matilah hilan malah kelan mati Allah yak dulu nang akhiri sopong ake bisyrokim sebab ngelakoni sirike wong ake mosok penduduk Mekah itu cek goblok jika ini mak Allah aman ramah tenungun malah nyebah berhulu zaman riyin, zaman kontek riyin waman tisopo elahat datik seronong suici kemojut agama yang kamu berdolim iman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man Allah wa ing atase Allah gawe-gawe kadipan ing kedustaan. Enggak ada orang yang paling bohong kayak orang yang melakukan syirik bil bil. Di an asroka gambar apa nyirikna sapa wong bi lan. Manane nyirikna apa nyembah berhala nyembah Yesus. Ora kok terus tahlilan syirik marang kuburan apa? Syirik. Iki ning kene contone syirik ku apa bil batil ayi sonam nyembah berhala lho jenenge syirik. Nyembah Yesus jenenge syirik. Ya ora kok kabeh wong barane napa? Sirek aneh-aneh. Al-kadzdzab. Utawa gorongno sapa wong bil haqqi kelawan barang hak. Ayi nabi tegese misale gorongno kanjeng nabi. Awil kitab utawa gorongno Quran. Ora ana wong dolim dibanding wong sing mendustakan kebenaran. Artinya orang yang mendustakan kebenaran cek banget te oleh dolim. Mosok ora percaya nabi, ora percaya Quran, banget dolim. Lama jaa asman sane teko sapa nabi ing mak. Maknanya Nabi memberi penjelasan. Kata saat ini, wong saya ini gorono Nabi Muhammad ijek kafir tor. Enggak jawab mawon. Kese. Padahal roh Nabi Muhammad lewat sopo, lewat ulama, lewat kiai. Ya, mana jugeman gorono kiai. Napas bener, gorono repot. Alih sana torano ibu fijar nama Hindu Melaka Jalan pemakfan tempat di kafir ini nak tengok sing kafir. Atek wani bodoni pangeran. Apa raro goni? Mana goni wong bodoni pangeran? Ibu sebenar yang rokok apa? Jahannam, emak wan tegese panggonan il kafirin. Evia tegese ikut tetap tinggalan jahannam. Dari kau dia mengkono-mengkono mahwal kafirin. Neng rokok nyiapno fasilitas kanggo tiang-tiang kafir. Tawa-wa teman sing adlamu teman sing iftara ala wa ikadiban iku minhum iku setengah saking kafirin. Orang yang mendustakan Allah tentu termasuk orang yang nopo kafir. Bon titik ini. Tadi ini bakas tiang iman sing tenanan berjuang. Waladina tewang akeja tukang tenanan sopoladina binain dalam kita. Wong sing tenanan demi aku, tenanan mulangi, tenanan ngaji ini, tenanan boleh rezeki halal, tenanan oleh ngelakoni perintah Allah. Fi hakina in dalam hak kita, ikulanah dian narubir dia mesti bakal nyari petunjuk insun, rumeng aladina jahadu, subulana in biro-biro dalan insun. Ika Allah jamin, wong sing tenanan boleh ya aku, mesti tak tunduk no dalan. Ya, mulai sampai ngaji sing tenanan mesti untuk hidayah. Dungo sing tenanan mesti kesembatan. Pokoknya apa-apa sing tenanan jahadu mujahadah. Mulai nabi rono wiridan disebut mujahadah. Tapi orang wiridan tok kan golek halal yo. Mujahadah. Misalnya kaya kaji aja wiridan tok sinau sing mari sah sing mari batal nggih ibadah. Dadi mujahadah ora kudu wiridan tok. Misalnya ape kaji nggih sinau tawaf piye, sa'i piye, tahallul awal piye, tahallul sani piye. Iku yang mujahadah. Paham ya, tetep ora kok ngene jantok. Semua aktivitas kebenaran yang serius iku jenenge napa? Mujahadah. Lanah dia lan ngetine bakal nunjuk nang isun mung akeh sibulan nang pira-pira dalan isun. Etori pesairi tekse dalan mlaku ilena maring isun. Wong sing tenanan tak tunjukno dalan. Wae napa halan satu napa ulama al-Misri nek ngetine bareng wong sing nglakoni keapian. Ail mukminin tekse pira-pira mukmin maknane Allah bareng piye binas iki kelawannya kaya pertolongan. Walauni lantik sehingga ada ikan Tuhan di sebuah alam Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsyihim adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim adada mulkihi wa Subhanallahi wa bihamdihi 'ala kulli shay'in 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa 'adada 'ilmihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'ala kulli shay'in 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa 'adada 'ilmihi.